إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون رحيمني ورحمكم الله نستمر kita teruskan kembali pembahasan kita pembahasan ringkasan fiqih al-mulakhas al-fiqh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala dan yang terakhir yang kita bahas permasalahan fiqih yaitu kitabus shalah dari bab yang berkaitan tentang salat berjamaah yaitu yang sebagaimana dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala ini tidak diperbolehkan seseorang menjadi imam jamaah di masjid yang sudah ada imam ratibnya illa biidnihi au udrihi terkecuali diizinkan atau imam yang bersangkutan berhalangan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yu'manna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi illa bi'idnihi. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas yaitu yang diantaranya seorang yang sudah melaksanakan salat imma musafir dengan dijamak dan dia berada di masjid dan sholat dilaksanakan sedangkan dia sudah sholat maka dikatakanlah hafizahullah ta'ala sanna lahu ayusalliha mal jama'ah tilka salah allati uqimat disunnahkan baginya untuk sholat berjamaah sebagaimana di dalam hadis Abi Dzar shalli shalah li waqtiha fa in uqimat wa anta fil masjid fa shalli wa la taqul inni shallaitu fala usalli shalli jamaah li waqtiha shalatlah berjamaah di waqtiha ini tepat pada waktunya wa in uqimat wa anta fil masjid apabila salat dilaksanakan dan engkau berada di masjid fa shalli maka salatlah wala taqul, janganlah engkau katakan inni shalaitu, saya sudah salat, fala usalli, ini tidak perlu untuk salat lagi. Dan dikatakan oleh Hafidzahullah taala wa taqulu hadhihi shalah fi haqqihi nazilah, dan salat yang dia lakukan ini ke pertama dia sudah melaksanakan salat wajib, salat yang kedua ini salat nafilah, salat sunnah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahuma lakum nafilah. Qala rahimahullah, qala hafizahullah taala, wa min ahkami salatil jamaah annaha idza uqimatish shalah ay idza syara'a al muadzin fi iqamatish shalah lam yajud asy-syuru' fi salati nafilah la ratibah wala tahiyyatil masjid wala ghairiha. Dikatakan oleh hafizahullah taala, termasuk dari hukum-hukum yang berkaitan tentang salat berjamaah, annaha idza uqimatish shalah, yakni iqamah telah dikumandangkan, ai yaitu idza syara'al muadzin, yakni muadzin mulai mengumandangkan iqamah, fi iqamatish shalah, lam yajuz syuru' fi salati nafilah, maka seseorang tidak boleh melaksanakan salat sunnah, la ratiba wala tahiyatul masjid wala ghairiha. Seseorang tidak boleh melaksanakan salat sunnah, la ratiba, ini salat sunnah rawatib, wala tahiyatul masjid, dan juga salat tahiyatul masjid, wala ghairiha, dan juga salat yang lainnya. Liqali alaihi salatu wassalam, idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktubah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatish shalah, apabila qomat telah dikumandangkan, fala salata illa al-maktubah, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Rawahul Muslim, hadis rawahul Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza uqimatish shalah fala salata ila al-maktubah. Wa fi riwayah, pada riwayat yang lain, fala salata ila allati uqimat, tidak ada salat kecuali salat yang dikumandangkan, yaitu salat wajib. Riwayat ini yaitu riwayat Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih, disahihkan oleh Syekh Albani kama fi al-Irwa. Ini riwayat fala salata ila allati uqimat, fala tan'aqidu salatun nafilah, dan tidak sah salat sunnah allati ahrama fiha ba'da iqamati al-fariidah allati yuridu an yaf'alaha ma dhalika al-imam allati uqimat. Dikatakan hafizahullah taala, maka salatnya tidak sah, salat yang dilaksanakan, apabila iqamat sudah dikumandangkan dan akan dilaksanakan salat wajib bersama imam. Baik, ini masalah yang berkaitan tentang apabila muadzin sudah mengumandangkan iqamah, maka tidak boleh ada orang yang salat sunnah. Hikmahnya apa? Nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Qala al-Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih. Perkataan Imam Nawawi kama fi Syarh Muslim, wal hikmah ay yatafarraga lil faridah min awwaliha. Bahwa hikmah seseorang ketika muadzin sudah mengumandangkan iqamah agar seorang muslim dapat berkonsentrasi. Yatafarraga, berkonsentrasi, lil faridah min awwaliha, untuk melaksanakan sholat wajib sejak dari awal. Fayashra'u fiha akibat syuru'il imam, sehingga dia dapat segera memulainya. Begitu ketika imam memulai. Wal muhafadatu ala mukmilatil faridah awla min awla min awla min tashaghul bin nafilah. Dan dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, dan seseorang menjaga kesempurnaan salat wajib itu lebih utama daripada dia disibukkan dengan yang sunnah. Li'annahu nahaa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ikhtilafi 'ala al-a'immah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang ikhtilaf 'ala al-a'immah, yakni berbeda dengan imam, yakni menyelisihi imam ketika salat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama ju'ila al-imamu liutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, dan janganlah kalian menyelisihi imam. Wa li husuli takdiratul ihram. Hikmah yang lain yaitu agar seseorang bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Wala tahsulu fadilatuha al-mansusah illa bishuhudi tahrimil imam. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih, sementara keutamaan dari takbiratul ihram baru bisa didapatkan dengan kondisi seseorang sudah siap saat imam bertakbir. Sehingga ini adalah merupakan hikmah seseorang ketika iqamat sudah dikumandangkan. Yaitu hikmah yang pertama dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, bisa berkonsentrasi untuk melaksanakan sholat wajib dari semenjak awal. Ini bersiap-siap, yaitu berkonsentrasi dengan meluruskan shaf, berkonsentrasi dengan merapatkan shaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, fa inna taswiyatus shufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya menyempurnakan shaf, meluruskannya, merapatkannya, min tamamis shalah, termasuk dari kesempurnaan salat. Sehingga ketika qomat sudah dikumandangkan, siap-siap seseorang konsentrasi dengan meluruskan shafnya, merapatkannya agar salatnya sempurna. Kemudian wal muhafadhah ala mukmilatil faridah, seseorang menjaga dari kesempurnaan salat lebih utama daripada dia mengerjakan, disibukkan dengan sesuatu yang sunnah. Kemudian hikmah yang lain yaitu tidak adanya ikhtilaf dengan imam, berselisih dengan imam. Imam sudah takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, dia masih melaksanakan sholat sunnah. Padahal Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, fa'idha kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Sehingga seseorang yang ketika imam sudah takbir, dia masih melaksanakan sholat sunnah, akan terjadinya ikhtilaf antara imam dengan makmum. Padahal Nabi mengatakan, fala takhtalifu alaih, janganlah kalian menyelisih imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Naam. Kemudian hikmah yang lain, dia bisa mendapatkan takbiratul ihram ketika dimulai salat dimulai. Naam. Qala hafizahullahu taala, wa in uqimatish shalah wa huwa fi salati nafilah qad ahrama biha min qabl. Dikatakan hafizahullah taala, apabila qamat sudah dikumandangkan, wa huwa fi salati nafilah, dan dia sedang melaksanakan salat sunnah, ini sebelumnya sudah melaksanakan salat sunnah, atammaha khafifah, maka sempurnakanlah dengan ringkas. Wala yaqta'uha, dan tanpa harus menghentikannya. Di sini terdapat masalah yang lain, yang diantaranya seseorang sedang melaksanakan sholat sunnah, sedang melaksanakan sholat sunnah, dan iqamat dikumandangkan oleh muadzin. Dikatakanlah hafizahullah ta'ala, atamma khafifah, yaitu sempurnakan, selesaikan. Ini selesaikan sholatnya dengan ringkas. Ini jangan dibikin lama. Selesaikan dengan ringkas. Wala yaqta'uha, tanpa harus menghentikannya. Ila ayyakhsha fawatil jama'ah, terkecuali seseorang ditakutkan lewatnya salat berjamaah. Naam. Liqalihi sallallahu liqalihi subhanahu wa ta'ala, liqalihi ta'ala, wala tubtilu amalakum, janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Ini contohnya seperti seseorang pada rakaat terakhir atau sedang tahiyat, kemudian qomat dikumandangkan oleh muadzin, maka dalam keadaan seperti ini selesaikan sholatnya. Karena sedikit lagi, selesaikan labas. Dan jangan dihentikan. Sebagaimana dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, wala tubtilu amalakum, janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Terkecuali seseorang ditakutkan terlewat, yakni takbir bersama imam. Maka dalam keadaan seperti ini, maka qata'an nafilah, yakni boleh untuk menghentikan salat sunnahnya. Misalkan salatnya masih lama untuk diselesaikan, sementara qomat sudah dikumandangkan, dia baru satu rakaat, tinggal satu rakaat lagi. Sehingga ketika qomat sudah dikumandangkan, dia masih sisa yang cukup lama. Dalam keadaan seperti ini, apabila ditakutkan akan luputnya jamaah, yaitu takbir bersama imam, maka dalam keadaan seperti ini qata'an nafilah. Dikatakan hafizahullah ta'ala, fa'in khasyia fawatil jamaah, apabila ditakutkan luputnya fadilah salat berjamaah, qata'an nafilah, li'annal fard aham, maka hentikan dalam melaksanakan salat sunnah, li'annal fard aham, karena salat wajib itu lebih penting. Berbeda dengan di rakaat terakhir ketika sujud atau ketika tahiyat. Ini sempurnakan sedikit lagi. Dan dia bisa melaksanakan salat bersama imam, bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Sedangkan baru dimulai, baru takbir Allahu Akbar. Kemudian setelah itu ruku Allahu Akbar. Belum satu rakaat. Yani dia salatnya dua rakaat, satu rakaat saja belum. Kemudian qomat dikumandangkan dalam keadaan seperti ini, maka qata'an nafilah. Yani hentikan salat sunnahnya karena salat wajib dikatakan oleh hafizahullah taala aham, itu lebih penting. Sehingga masalah yang pertama dan yang kedua, sedangkan yang berbeda yang pertama adalah dia melaksanakan sholat sunnah sedangkan qomat sudah dilaksanakan. Sudah qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia baru melaksanakan sholat sunnah. Sedangkan apabila di pertengahan, sedikit lagi selesai. Dan qomat dikumandangkan, selesaikan. Dengan ringkas. Jangan dipanjangkan. Karena nanti akan luput fadilah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Qala rahimahullahu taala, masuk ke pembahasan yang berikutnya yaitu bab fi ahkamil ladzi tata'allaq bil masbuq. Bab al-hal yang berkaitan, hukum-hukum yang berkaitan tentang masbuq. Tentang masalah yang berkaitan tentang jamaah telah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berkaitan tentang ahkam, hukum-hukum yang berkaitan tentang masbuk. Qala rahmatullah hafizahullah ta'ala as-sahih min qawlil ulama anna al-masbuk la yudriku salatal jama'ah illa bidrakir raka'ah. Dikatakan hafizahullah ta'ala bahwa yang sahih dari dua pendapat para ulama bahwa masbuk dia tidak mendapatkan sholat berjamaah terkecuali dia mendapatkan satu rokaat. Yaitu contohnya seseorang ketika sholat duhur dia mendapatkan rokaat yang keempat. Dia mendapatkan rakaat yang keempat, maka dia telah mendapatkan salat berjamaah. Fa in adraka aqal min dalik. Apabila dia mendapatkan kurang dari itu, lam yakun mudrikan lil jamaah, maka dia tidak mendapatkan salat berjamaah. Contohnya seseorang mendapatkan salat di tasyahud akhir. Di tasyahud al-akhir. Dikatakan hafizahullah ta'ala, lam yakun mudrikan lil jama'ah. Dia tidak mendapatkan salat berjama'ah. Lakin yadkhulu ma'al imam fima adraka. Akan tetapi dia masuk bersama imam apa yang dia dapatkan. Walahu biniyatihi ajrul jama'ah. Dan dengan niatnya dia sudah mendapatkan pahala. Pahalanya dapat. Karena dia sudah akan melaksanakan sholat berjamaah. Walahu biniyatihi. Dan dia mendapatkan dengan niatnya mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kama idza wajadahum qad sallu. Sebagaimana apabila telah mendapatkan orang-orang sudah sholat selesai melaksanakan sholat berjamaah, dia telat. Fa inna lahu biniyatihi ajr man shalla fi jamaah. Maka dengan niatnya dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, walaupun orang sudah melaksanakan sholat berjamaah, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal amalu binniyat. Seseorang tergantung kepada niatnya. Kama waradat bil ahadits. Sebagaimana telah datang hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anna man nawal khair walam yatamakkan min fi'lihi kutiba lahu mithlu ajri man fa'ala. Bahwa seseorang yang telah meniatkan kebaikan walam yatamakkan dan dia belum bisa untuk mengerjakannya dan dia sudah meniatkan kebaikan tadi, kutiba lahu mithlu ajri man fa'ala, maka dia tetap dicatat mendapatkan pahala ajr sebagaimana orang yang telah melaksanakannya. Yaitu seseorang ketika berangkat menuju ke masjid, dia sudah niatkan dalam hatinya ingin melaksanakan sholat berjamaah, ingin mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah hukumnya adalah wajib dari rijal. Ketika sudah berangkat ke masjid, sholat sudah dilaksanakan, maka dia tetap dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dan dalam pembahasan seperti ini dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala, ketika dia imam di rakaat yang terakhir, maka dia masuk bersama imam apa yang dia dapatkan. Di sebagian tempat saya pernah melihat ketika pada rakaat terakhir ada orang yang telat. Dia tidak segera untuk sholat bersama imam walaupun di tasyahud akhir, dia malah membuat jamaah yang kedua. Padahal sholatnya bersama imam itu belum selesai. Belum selesai. Dia sudah melaksanakan jamaah yang kedua. Dan ini adalah merupakan kesalahan. Limada? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika sholat dilaksanakan, maka sholatlah, masuklah bersama imam di keadaan apa saja. Bahkan sebagian orang nunggu. Nunggu berdiri. Padahal imam sedang sujud. Sedang tahiyat. Walaupun tahiyat kedua. Maka sepatutnya seseorang ikut bersama imam. Ikut sujud bersama imam. Tidak nunggu sampai imam berdiri. Nah, akan tapi dikatakan hafizahullah ta'ala, lakin yadkhulu ma'al imam fima adraka. Qala hafizahullah ta'ala, wa tudrikur raka'ah bi idrakir ruku' ala sahih. Seseorang mendapatkan satu rakaat bi idrakir ruku, dengan mendapatkan ruku ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man adraka ruku faqad adraka raka'ah. Barang siapa yang mendapatkan ruku, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Hadis rawahu Abu Daud wal hadis hasanu Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih kama fi sahih Abi Daud. Lima fi sahih Muslim min hadis Abi Bakrah وقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى وقد جاء النبي وقد جاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الركوع. Dan juga في الصحيح ini في صحيح البخاري من حديث أبي بكر وقد جاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الركوع. Dia datang salat kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم sedang ruku. Faraka'a duna saf. Maka dia ruku sebelum masuk ke saf. Walam ya'muruhu Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam bi'adati raka'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dia untuk mengulanginya. Ini mengulangi satu rakaat. Fadalla ala ijtiza'i biha. Dan ini menunjukkan bahwa dia telah mendapatkannya. Ini masalah yang berkaitan seseorang bahwa mendapatkan satu rakaat itu dia mendapatkannya walaupun keadaan imam sedang ruku. Dengan hadis, dengan dalil hadis yang kita baca, hadis Abi Bakrah, ketika Nabi SAW ruku, Abu Bakrah telat. Kemudian Abu Bakrah ruku duluan sambil berjalan menuju saf. Ruku duluan sambil berjalan menuju saf. Ketika sudah selesai sholat, Nabi SAW mengatakan kepada Abi Bakrah, "Zadakallahu hirsan wala ta'ud." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kegigihanmu, semangatmu. Wala ta'ud, dan janganlah engkau ulangi. Dikatakan oleh para ulama, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ta'ud, yakni janganlah engkau ulangi, yakni sebelum masuk saf sudah ruku duluan. Sudah ruku sambil berjalan menuju saf. Nabi mengatakan wala ta'ud. Dan Nabi tidak memerintahkan kepada Abi Bakrah untuk mengulangi satu rakaat. Dan Nabi mengetahui bahwa Abu Bakrah mendapatkan ruku, yakni salat. Nabi ruku, Abi Bakrah ikut ruku. Nabi tidak mengatakan ulangi satu rakaat. Nabi mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ini dalil menunjukkan bahwa seseorang ketika mendapatkan imam sedang ruku, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Ini apabila keadaannya dia tidak sengaja. Sedangkan apabila seseorang sengaja mempermainkan sholat, maka ini yang dilarang. Contohnya seperti sholat tarawih. Contoh, nah, imam sholat membaca surat, orang di belakang ada yang ngobrol, ada yang ini minum kopi, ada yang minum lain sebagainya. Kemudian ketika imam ruku, dia baru sholat bersama imam, ruku langsung ikut ruku bersama imam. Hada ma yajuz. Ini mempermainkan sholat. Yang dilakukan oleh Abi Bakrah itu tidak sengaja. Telat, kemudian imam sedang ruku, kemudian dia sambil ruku kemudian berjalan. Nabi mengatakan wala ta'ud, yakni jangan berjalan sambil ruku. Naam, dan dia mendapatkan satu rakaat. Sedangkan seseorang yang mempermainkan sholat santai, masih lama, tarawihnya panjang, bacaan imamnya, sholatnya panjang, naam, di belakang masih ngobrol, ketika imam sudah ruku baru semuanya ke depan. Ini namanya mempermainkan sholat majus. Nah, maka seperti ini jangan dilakukan. Faida adrakal imam raki'an fa innahu yukabbiru takbiratul ihram qa'iman. Faida adrakal imam raki'an. Apabila seseorang mendapatkan imam dalam keadaan ruku, fa innahu yukabbiru takbiratul ihram qa'iman. Dia bertakbir takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Thumma yarka'u ma'a takbiratis tsaniyah. Kemudian dia ruku, thumma yarka'u ma'ahu. Kemudian ruku bersama imam, thumma yarka'u ma'ahu bi takbiratis tsaniyah, dengan takbir yang kedua. Hadza huwal afdal. Ini yang afdal. Wa in iktasara ala takbiratul ihram. Apabila seseorang hanya takbiratul ihram saja, ajza'athu an takbiratir ruku, maka telah mencukupi dari takbiratul ruku. Fa takbiratul ihram la budda min biha wa huwa qa'im. Takbiratul ihram itu harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Wa amma takbiratul ruku, sedangkan takbiratul ruku, faminal afdal itian biha ba'dahu, bahwa yang afdal seseorang bertakbir ketika ruku, yaitu setelah takbiratul ihram. Ini masalah yang berkaitan. Seseorang yang mendapatkan imam sedang ruku, kemudian dia masuk ke masjid, yang harus dia lakukan boleh dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia melakukan takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Yani berdiri, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar. Takbir apa? Intiqal. Ini ketika ruku. Intiqal yaitu takbirnya berpindah dari satu ke tempat yang lain. Keadaan yang kedua, dia hanya takbiratul ihram saja. Dan dikatakanlah hafizahullah ta'ala wa ta'ala. Contohnya ketika imam sedang ruku, dia masuk ke masjid, dia bertakbir, takbiratul ihram, berdiri. Posisinya ketika berdiri, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu takbiratul intiqalnya tidak takbir, langsung ruku. Karena takbiratul intiqal hukumnya adalah sunnah. Dan takbiratul ihram hukumnya adalah rukun min arkani shalah. Rukun min arkani shalah. Sehingga suatu kesalahan seseorang ketika masuk bersama imam, imam sedang ruku, dia langsung ruku, takbirnya untuk ruku, Allahu Akbar. Ini suatu kesalahan. Dimana? Karena posisi dari takbiratul ihram itu harus berdiri. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, la budda min ityan biha wa huwa qa'im. La budda, bahwa takbiratul ihram itu harus dalam keadaan berdiri. Karena ini merupakan tempatnya. Tempatnya takbiratul ihram adalah ketika berdiri, bukan ketika ruku. Sehingga suatu kesalahan seseorang ketika imam ruku, dia masuk langsung ruku, ini takbirnya ketika ruku dengan niat takbiratul ihram. Nah, walaupun dengan niat takbiratul ihram, tapi tempatnya salah. Karena tempatnya adalah ketika berdiri. Imam ketika ruku, dia langsung takbir. Allah yang betul, imam ketika ruku, dia masuk, takbir ihram ketika berdiri, Allahu Akbar. Kemudian, boleh takbir lagi, ini takbir intiqal, Allahu Akbar, ruku. Atau satu kali saja, takbir itu ihram, Allahu Akbar, kemudian setelah itu, ruku. Hada jais. Nah, yang salah yaitu ketika ruku langsung takbir, Allahu Akbar. Karena posisi takbiratul ihram adalah ketika berdiri. Sama halnya juga ketika sujud. Ketika sujud, jangan langsung sujud kemudian takbir. Lah, berdiri dulu, Allahu Akbar, kemudian sujud. Atau dua kali, Allahu Akbar ketika berdiri, kemudian setelah itu takbiratul intiqal, sujud, Allahu Akbar. Nah, karena takbiratul ihram hukumnya adalah rukun min arkani shalah. Nah, dan posisinya harus berdiri. La budda min ityani biha wa huwa qa'im. Digaris bawahi ini, bahwa takbiratul ihram itu harus dalam keadaan berdiri. Posisinya harus berdiri, bukan ketika ruku, bukan ketika sujud. Naam. Hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan ketika mengajarkan orang yang salah ketika salatnya, idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblat fakabbir. Engkau ketika berdiri melaksanakan salat, menghadaplah ke arah kiblat, kemudian bertakbirlah. Yani bertakbir dalam posisi berdiri. Naam. Dan ketika imam ruku, dia berdiri dulu, Allahu Akbar, dan setelah itu ruku, karena posisi dari tempat dari takbul ihram adalah ketika berdiri wahwa qa'im. Nah, baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pembahasan kita tentang ahkam allati tata'allaq bil masbuq insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naqfi lahu subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.